Selain itu juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah, khidajun khidajun ghaira tamam, siapa yang sholat dan dalam sholatnya dia tidak membaca surat Al-Fatihah, di sini dinamakan dengan Ummul Quran salah satu namanya, maka sholat dia khidaj. Rasulullah mengatakan tiga kali khidaj, khidaj, khidaj. Makna khidaj dalam bahasa Arab artinya batil, sholatnya batal, sholatnya batal, sholatnya batal. Demikian kata Rasulullah, ghairu tamam, tidak sempurna, karena tidak dia baca surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu jumhur ulama dari fuqaha menyatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia baca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, karena Rasulullah nyatakan yang tidak membaca surat ini berarti sholatnya khidaj, batal, tidak sempurna. Ini tiga hadis atau tiga riwayat yang berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahmatumullah, juga yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah tentu, atau secara umum tentang Al-Quran, sebelum kita membaca ayat-ayat Quran diperintahkan kita untuk isti'adzah, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih, baru kemudian membaca ayat bismillah, kemudian membaca ayat-ayat Quran. Nah, tentang isti'adzah ini, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Kalau syaitan berusaha menyesatkan kalian dari jalan Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaannya, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini perintah kepada segenap kaum muslimin untuk melindungi diri kepada Allah dari kejahatan syaitan, dari godaan syaitan. Juga di dalam ayat lain Allah memerintahkan demikian, khususnya bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya kalian mulai dengan meminta perlindungan diri kepada Allah dari godaan syaitan yang rajim, yang sangat jauh dari rahmat Allah, syaitan itu. Ini perintah Allah bagi mereka atau setiap kita yang hendak membaca Al-Quran untuk berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan. Di sana ada beberapa hadis yang menjelaskan lebih detail tentang isti'adzah ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, kana Rasulullah idza qama minal lail fastaftaha salatahu wa kabbar qala subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuh. Thumma qala la ilaha illallah thalathan thumma yaqul a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Kata Abu Sa'id al-Khudri, kalau Rasulullah bangun malam, beliau wudu kemudian salat, beliau mulai dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini salah satu doa iftitah di dalam salat. Karena ada sekian macam, boleh kita pilih yang mana yang kita sukai di dalam doa iftitah salat. Kemudian kata Abu Sa'id, beliau membaca la ilaha illallah 3 kali. Setelah itu beliau membaca a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Aku berlindung diri kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan, dari hams. Ditafsirkan hams dengan cekikan syaitan, dicekik oleh syaitan. Berlindung diri kepada Allah dari nafkh. Nafkh ditafsirkan dengan kibir, kesombongan syaitan itu. Berlindung diri dari kesombongan syaitan. Wan nafkh, dan berlindung diri kepada Allah dari nafthihi, dari tiupan atau syair, tiupan atau nyanyian syaitan. Berlindung diri kepada Allah dari cekikan syaitan, dari kesombongan syaitan, dan dari nyanyian atau tiupan syaitan. Dari 3 ini beliau berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan. Juga demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam sunannya dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, beliau membaca a'udzu bika minasyaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari syaitan, dari cekikannya, dari kesombongannya, dan dari nyanyian dia. Ini yang penting buat kita, bahwa di dalam sunnah, dalam ajaran Rasulullah, bagi yang membaca Al-Quran, demikian disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Karena di dalam sunnah, kalau kita periksa hadis-hadis Rasul, tidak ada atau belum pernah Rasulullah hanya membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang ada beliau baca begini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari cekikan syaitan, dari kesombongannya, dan dari tiupan syaitan itu yang beliau baca. Atau lebih panjang yang beliau baca seperti dalam hadis Abu Sa'id tadi, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu sunnah, pelajaran buat kita bagi yang hendak membaca Al-Qur'an. Sekali lagi, Rasulullah belum pernah diriwayatkan hendak membaca Al-Quran hanya membaca atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tetapi a'udzubillahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di kalangan para tabi'in ada Ibnu Rabah, Taus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair, dan beberapa yang lainnya, termasuk ini pendapat Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa imam yang lain, bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pada setiap surat kecuali surat At-Taubah. Amalan bismillah dibicarakan dalam tafsir adalah mengenai keutamaan bacaan ini, keutamaan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dilihatkan dari sekian jalan, salah satunya dilihat kepada muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah menyatakan, "Lau anna ahadakum idza arada ayati ya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa ma razaqtana fa innahu yudjaru bainahuma wa lakum lam yadurru syaitan abada." Seandainya salah seorang dari kalian ketika hendak menggauli istrinya membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa ma razaqtana, kalau Allah kabulkan keduanya punya keturunan, maka keturunan mereka insyaallah tidak akan diganggu oleh syaitan. Anaknya akan Allah lindungi, Allah jaga dari syaitan kalau dia membaca doa ini sebelum kumpul. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Juga di dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Jamilah, Rasulullah ketika berjalan bersama para sahabat, kuda ketunggangan beliau terpeleset sehingga tidak jatuh. Maka sebagian sahabat beliau mengatakan fa'isa syaitan, yang artinya celaka syaitan itu. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, la taqul fa'isa syaitan, jangan kamu bilang celaka syaitan itu ketika mendapat musibah. Fa inna ka idza qulta ta'isa syaitan fa'adama wa qala bi quwwati sarahtuhu. Kalau kamu bilang itu, syaitan akan semakin besar. Dan dia mengatakan, dengan kekuatanku aku jatuhkan dia, atau aku kalahkan dia dengan kekuatanku. Bahkan dalam riwayat lain, ketika kamu mencela syaitan, maka syaitan itu akan membesar sampai seperti bangunan besar, kesombongannya semakin bertambah. Tetapi kata Rasulullah, hendaklah kamu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tas wa idza qulta bismillah tasawwa hatta yasira mithlal huda. Tetapi kalau kamu baca bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai dia sekecil lalat. Mengecil sampai sekecil lalat. Demikian dilihatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Dan ini salah satu keutamaan dari bismillah. Dan pelajarannya bagi kita, yaitu ketika kita jengkel atau sakit hati, terkadang kita lalai sehingga yang keluar dari mulut sebenarnya adalah celaan atau makian. Terkadang setan yang kita celak memang setan. Nah, kalau dicela seperti itu, Rasulullah beritakan justru setan yang membesar, kesombongan dia semakin bertambah, bahkan besarnya seperti bangunan. Tetapi ketika kita jengkel itu kita membaca Bismillah, maka syaitan yang sangat antusias untuk menggoda Bani Adam akan mengecil sehingga dia menjadi seperti seekor lalat kecil. Takut dia kalah dengan bacaan Bismillah. Dan ini berarti tidak bisa dihadapi dengan emosi kita, tidak bisa kita hadapi dengan kejengkelan kita. Dan mungkin ini rahasianya, ketika orang marah tidak berzikir kepada Allah tetapi malah memaki-maki dan mungkin mengumpat, wa'iyadzubillah, maka amarahnya semakin tinggi, emosinya semakin bertambah, meluap-luap, bahkan merah padam wajahnya, urat-urat dia keluar semua, histeris sudah, tidak bisa diingatkan, karena syaitannya semakin besar, syaitan yang mengganggu dia semakin menjadi, karena memang semakin mengumpat, semakin dia mencela-cela, syaitannya semakin jadi. Tapi seandainya dia berzikir kepada Allah, membaca Bismillah, membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan pun akan luluh, akan kalah dan mengecil sampai seperti seekor lalat. Ini salah satu keutamaan daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kalau itu tadi tentang Bismillahirrahmanirrahim dan keutamaannya, Bismillah di dalam bacaan mulia ini kita dapati ada nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allah ini merupakan nama kebesaran bagi Tuhan kita subhanahu wa ta'ala. Bahkan dinyatakan ini merupakan Ismul A'zam, nama yang terbesar bagi Allah, nama yang paling agung bagi Allah adalah lafaz Allah, seperti yang dia firmankan di dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Dialah Allah, tiada sesembahan kecuali Dia, yang disembah dengan kebenaran, yang mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kudus as-salamul mu'min al-muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada sesembahan kecuali Dirinya. Dialah sebagai raja pemilik alam semesta, Al-Qudus. Dialah yang maha suci, As-Salam, yang maha penuh dengan keselamatan, dan Dia yang memberi keselamatan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Dia yang memberi keamanan, Dia yang melindungi. Al-Aziz, maha perkasa, Jabbar, mutakabbir, Allah yang maha kuasa dan memiliki memiliki sifat kebesaran, sifat kesombongan milik Allah. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha pencipta, yang memperindah ciptaannya, yang membentuk sekehendak dia apa yang dia ciptakan. Bagi Allah nama-nama keindahan, bertasbih kepadanya segala yang di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa dan maha bijaksana. Semua sifat-sifat keagungan ini, yang mengetahui yang gaib, yang syahada, yang tampak, yang sebagai raja, sebagai zat yang maha suci, salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Nama-nama kebesaran ini merupakan sifat-sifat Allah, menunjukkan bahwa nama Allah atau lafaz Allah itu memiliki segala sifat-sifat kebesaran, memiliki segala nama-nama keindahan, di mana sifat dan nama itu sampai pada puncak kesempurnaannya, sampai pada puncak keindahannya, sehingga tidak ada yang memiliki nama yang sama dengan Allah, tidak ada yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah, karena dia memiliki sifat yang sangat mulia pada puncak kesempurnaan sifat itu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz Allah ini terambil dari kata bakunya ilah, yang artinya yang disembah, orang beribadah kepadanya, yang ditakuti dan tidak dimaksiati, orang tunduk kepadanya dan tidak berani untuk membangkang terhadap perintahnya, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dicintai, dipatuhi, ditaati dengan segenap rasa menghamba diri di hadapannya. Itu arti kata ilah. Oleh sebab itu kemudian sifat ini yang dinafikan di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, ini kata bakunya Allah. Apa yang dimaksud? Saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang kita beribadah kepadanya, yang kita menuhankannya, yang kita mengagungkan dan membesarkannya, yang kita takut kepadanya, kita cinta kepadanya, yang kita tunduk dan taat kepadanya, sedikitpun tidak membangkang terhadap perintahnya. Itu semua tidak ada, dinafikan. Saya bersaksi tidak ada itu semua. Yang kita agungkan, kita sucikan, kita putuskan, kita besarkan, kita taati, tunduk dengan menghambakan diri di hadapannya, tidak ada itu semua illallah, kecuali Allah. Dia zat satu-satunya yang kita besarkan, kita agungkan, kita cintai, kita taati, kita menghamba diri di hadapannya, kita memberikan segala ibadah amalan kita hanya kepadanya. Itu makna daripada lafaz Allah, dan ini ismul a'zam. Sekali lagi, ini nama yang paling mulia, nama paling besar bagi Allah, bagi Tuhan kita subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah seorang hamba berdoa dengan menyebut ini Allah kecuali pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Allah pasti akan jawab hajat dia, akan Allah berikan tatkala dia meminta berdoa kepada Allah dengan menyebut nama ini. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan. Ya Allah, dan yang lainnya. Akan Allah kabulkan pasti dengan doa ini. Mudah-mudahan kajian kita sore ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Nabi Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.